إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang masih berada di hari-hari yang mulia, termasuk hari-hari lebaran kaum muslimin, yaitu berada pada ayyamut tasyrik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan beberapa hukum yang berkaitan dengan ayyamut tasyrik. Adapun asal makna ayyamut tasyrik, kenapa dinamakan dengan ayyamut tasyrik? Ayyamut tasyrik adalah nama untuk 3 hari setelah Idul Adha, setelah Yaumun Nahar, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini dinamakan dengan Ayyamut Tasyrik. Sebab dinamakan dengan Ayyamut Tasyrik, لأن اللحوم تشرق تقدد في الشمس. Karena biasanya pada hari-hari tersebut daging-daging dipotong-potong dan dijemur di matahari agar daging bisa bertahan lama. Nah, biasanya pada hari-hari tersebut yang memiliki daging kurban dipotong dan dijemur di terik matahari. Oleh karena disebut dengan ayyamut tasyrik. Dan ayyamut tasyrik termasuk bagian dari hari lebarannya kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Uqbah bin Amir, riwayat Ahmad dan yang lainnya. Yaum Arafah wa yaumun nahar wa ayyamu tasyrik iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan Yaumun Nahar hari penyembelihan, yaitu Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan Ayyamut Tasyrik tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Ini semuanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk hari lebarannya kita kaum muslimin. Dan Ayyamut Tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum, hari-hari bersenang-senang, bergembira padanya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disyariatkan di hari-hari ini adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu takbir maupun zikir-zikir yang lainnya. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan zikir-zikir yang lainnya yang disyariatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tertentu. Barang siapa berhaji dan dia bersegera meninggalkan Mina setelah hari kedua, tidak ada dosa atasnya. Nafrul awal. Keluar dari Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah setelah melempar jamrah. Dan barang siapa mengakhirkan nafrul tsani, dia keluar dari Mina setelah tanggal 13 Dzulhijjah, juga tidak ada dosa atasnya bagi yang bertakwa. Semuanya yang berhaji yang bertakwa akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah kalian semuanya akan dikumpulkan kepadanya. Ayyamun ma'dudat. Hari-hari tertentu pada ayat yang mulia ini yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir padanya, ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat yang terkenal keilmuannya dalam penafsiran Al-Quran. Ayyamun ma'dudat, ayyamu tashrik. Wa ayyamun ma'lumat, ayyamu ashar. Ayyam ma'dudat, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran agar kita memperbanyak zikir padanya, yaitu ayyamu tashrik, tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Demikian juga ayyamun ma'lumat, hari-hari tertentu yang kita juga diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir padanya dalam surah Al-Hajj. Yang dimaksud adalah ayyamu asyr, hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya sebanyak-banyaknya, tidak ada batasannya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kalian beruntung. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya ada batasannya, ada akhirnya. Salat, berpuasa, zakat, ada selesainya, berakhirnya. Adapun ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Bahkan kita diperintahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Kaum mukminin tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, penghuni surga yulhamuna tasbih wa tahmid kama tulhamuna antumun nafas. Mereka diberikan ilham kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga untuk berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid sebagaimana kalian dimudahkan di dunia ini untuk bernafas. Yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang terus disyariatkan. Tidak ada batasannya, tidak ada hentinya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Walaupun ibadah ini mudah, ringan dengan lisan, namun pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat tinggi. Sangat berat timbangannya di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, tsaqilatani fil mizan habibatan ila ar-rahman. Subhanallahi bihamdih. Subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berat timbangannya di hari kiamat kelak. Dua kalimat zikir, subhanallahi bihamdih, subhanallahil azim. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya di sahih, la naqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar habbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syams. Aku mengucapkan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Zikir-zikir ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada yang disinari oleh matahari, daripada dunia ini. Keutamaan zikir jauh lebih baik. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abi Darda, riwayat Tirmizi, ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum wa khairil lakum min infaqi adh-dhahab wal warq wa khairil lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala dhikrullah aw nahwa. Maukah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan amalan kalian yang terbaik, yang paling tinggi derajatnya, paling suci di hadapan raja kalian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik-baik kalian dibandingkan menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik dibandingkan kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian sehingga kalian menebas leher mereka, atau mereka yang menebas leher kalian. Tentu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, amalan tersebut adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang mulia ini, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini adalah ibadah yang qasir, yang manfaatnya hanya didapatkan, dirasakan oleh yang mengamalkannya, ini pahalanya bisa lebih besar, lebih tinggi dibandingkan ibadah-ibadah yang muta'addi, yang manfaatnya dirasakan pula oleh orang lain, sedekah dan yang lainnya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, أن فقراء المهاجرين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب إخوان أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون يتصدقون. Para sahabat dari fuqara muhajirin, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan kepada beliau, ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang Allah berikan kepada mereka kelebihan harta, mereka pergi membawa derajat yang tinggi, kenikmatan yang abadi. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, mereka bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka punya kelebihan harta, bisa melakukan ibadah-ibadah yang kami tidak bisa melakukannya. Mereka bisa berhaji, berumrah, bersedekah, berjihad dengan harta yang mereka miliki yang kami tidak bisa melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun dubra kulli salat 33. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan, apabila kalian mengerjakannya, mengamalkannya, kalian bisa mengejar orang-orang di depan kalian, bahkan bisa membalap mereka, mendahului mereka. Tidak ada seorang pun yang lebih utama dibandingkan kalian, kecuali yang melakukan amalan tersebut. Yaitu kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap selesai sholat wajib sebanyak 33 kali. Perhatikan dalam hadis yang mulia ini. Keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibadah qasirah, keutamaannya bisa mengalahkan ibadah-ibadah yang mutaaddi. Namun dalam hadis tersebut, saudara mereka Allah berikan kelebihan harta, mereka mendengar juga hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun juga mengamalkannya. Akhirnya para sahabat fuqara muhajirin kembali mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kepada beliau, ya Rasulullah, saudara-saudara kami Allah berikan kepada mereka kelebihan harta, mereka juga sekarang mengamalkan seperti yang kami amalkan. Mereka juga berzikir setiap selesai sholat, tasbih, tahmid, takbir seperti yang kita amalkan, yang kami amalkan. Sehingga Rasulullah menyatakan kepada mereka, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syariat berzikir di hari-hari ini ayat mutasyrik mencakup zikrul muqayyad, takbir muqayyad. Takbir setiap selesai salat wajib. Setelah salam beristighfar, kemudian bertakbir sebelum baca zikir-zikir salat yang lainnya. Zikir-zikir setelah salat. Mencakup pula zikir mutlak. Zikir kapan saja, di mana saja, selama bukan di tempat yang najis. Disyariatkan perbanyak zikir, takbir dan yang lainnya. Baik ketika di rumah, ketika di pasar, di kantor, ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, ketika sedang berjalan. Disyariatkan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara hukum yang berkaitan dengan ayyam mutasyrik ialah adzabh wan nahar, menyembelih atau berkurban. Pada hari-hari ini masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Karena waktu penyembelihan kurban selama 4 hari. Pada hari Idul Adha, Yaumun Nahar, dan 3 hari setelahnya. Ini hari-hari waktu penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jubair bin Mut'im, wa ayyamu tasyrik kulluha dzabh. Dan hari-hari tasyrik, ayyam tasyrik, semuanya adalah waktu penyembelihan. Yang paling afdolnya adalah yang pertama, kemudian berikutnya dan setelahnya. Itu lebih afdol, waktu yang lebih afdol dalam menyembelih hewan kurban. Karena semakin bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak boleh menyembelih hewan kurban setelah berakhir ayyam mutasyrik, kecuali bagi mereka yang punya uzur. Adapun yang tidak memiliki uzur, tidak boleh menyembelih hewan kurban setelah berakhir ayyam mutasyrik. Misalnya disengaja besok dia baru menyembelih hewan kurban, dia punya hewan kurban, sengaja diakhirkan, besok baru disembelih, tidak sah sembelihannya, tidak termasuk sebagai hewan kurban. Karena melakukan amalan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan tidak sesuai dengan perintah kami, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali jika dia punya uzur, tidak mengapa, nah, dia menyembelihnya walaupun setelah berakhir ayam mutasyrik. Misalnya hewan kurbannya yang sudah dia tentukan sebagai kurban, misalnya kabur, lari, dicari-cari tidak didapat, didapatnya setelah berakhir ayam mutasyrik baru kedapatan hewan tersebut, maka disembelih nam ketika didapatkan. Insyaallah masih tetap sebagai hewan kurban karena dia mengakhirkannya dengan sebab udzur syar'i, memiliki udzur syar'i. Sebagaimana seorang yang sholat nam di luar waktunya karena tertidur atau lupa, nam, juga nam sholatnya insyaallah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia punya udzur syar'i. Demikian juga dalam hal ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan ayam mutasyrik adalah hukum berpuasa padanya. Berpuasa pada ayam mutasyrik hukumnya dilarang, diharamkan. Baik itu puasa wajib, misalnya qadha Ramadan, atau puasa nazar, maupun puasa-puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Dawud, Ayyamul Bid, dan yang lainnya. Tidak diperbolehkan. Puasa sunnah, maupun puasa wajib, pada ayam mutasyrik. Karena ayam mutasyrik termasuk hari lebaran. Hari idnya kaum muslimin. Hari bergembira, bersenang-senang, makan minum padanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ashabus Sunan, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayami mina munadiyan yunadi, la tasum hadhihi al-ayyam fa inna ayyam aklin wa syurbin wa dzikrillah aw nahwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan menyerukan kepada kaum muslimin pada ayam mutasyrik, hari-hari Mina, janganlah kalian berpuasa di hari-hari ini, ayam mutasyrik, karena ini adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini menunjukkan diharamkannya, dilarang berpuasa pada ayam mutasyrik. Ada satu golongan yang dikecualikan boleh berpuasa pada ayam mutasyrik. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, lam yurakhas fi ayyam mutasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadya. Tidak diberikan keringanan, rukhsah untuk berpuasa pada ayam mutasyrik kecuali mereka yang berhaji, wajib menyembelih hadi, menyembelih hewan kurban, namun dia tidak mendapatinya. Maka dia boleh berpuasa pada ayam mutasyrik sebagai pengganti hewan kurban. Karena seorang yang berhaji, ada tiga macam jenis haji. Haji ifrad, tamattu' dan qiran. Ifrad, ini dia berihram semata-mata hanya untuk haji. Dia safar ke Mekah, nah, hanya sebatas untuk berhaji saja. Tidak digabungkan dengan umrah. Ini haji ifrad. Yang kedua haji qiran. Dia menggabungkan dalam ihramnya langsung antara umrah dengan haji. Menyatukan antara keduanya. Sehingga ketika dia di miqat, dia menyatakan labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah. Langsung menggabungkan dua-duanya. Ini haji qiran. Yang kedua, yang ketiga, haji tamattu'. Dia safar untuk melaksanakan umrah dan haji, namun dipisah antara keduanya, tidak digabungkan. Dia melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian di hari-hari haji, tanggal 8 Dzulhijjah, dia berihram kembali untuk haji. Sehingga ketika dia di miqat, dia hanya menyatakan labbaika Allahumma bi umrah. Dia laksanakan umrahnya, tawaf, sa'i, mencukur, tahallul, sudah. Semua yang diharamkan karena ihram, semuanya halal kembali. Nanti dari hari haji, tanggal 8 Dzulhijjah, dia kembali berihram dari tempatnya. Labbaika Allahumma bihajjah. Nah, ini haji tamattu'. Bagi yang berhaji ifrat, tidak diwajibkan menyembelih hewan kurban. Dan bagi yang berhaji tamattu' dan qiran, karena dia bisa melaksanakan dua ibadah yang mulia dalam sekali safar, bisa melaksanakan umrah dan haji dalam sekali perjalanan, dalam bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah wajibkan menyembelih hewan kurban. Apakah itu minimalnya satu ekor kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta? Wajib. Nah, jika dia tidak mampu, Allah perintahkan mengganti puasa 10 hari. 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari setelah selesai pelaksanaan hajinya. Nah, 3 hari di hari-hari haji yang masuk padanya ayyamut tasyrik. Nah, pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Bagi yang berhaji tamattu atau qiran dan dia tidak mendapatkan hewan kurban, Allah perintahkan untuk berpuasa 3 hari di masa-masa hajinya. Boleh berpuasa pada ayyamut tasyrik. Nah, ini yang dikecualikan, yang diperbolehkan puasa pada ayyamut tasyrik. Adapun selainnya, bagi yang tidak berhaji, haram berpuasa pada hari-hari ini. Mungkin ini yang dapat kita, yang kami sampaikan di khutbah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimish shalah.